ketika jatuh sakit itu banyak sekali tamu-tamu yang datang ke situ untuk menjenguk Hussein. Sayangan orang tuanya kok jadi semakin banyak begini orang lain datang ke rumah makan saya ini. Ternyata sebagian mereka maunya makan, sebagian besar mereka bukan mau makan, tapi menjenguk Hussein. Puncaknya ialah ketika datang rombongan Qadhi Mosul. Rombongan Qadhi dari Mosul datang ke situ. Oh, bayangannya Bashir dapat Nusyawi. Oh, Qadhi Mosul yang dari jauh sana datang ke sini untuk menikmati masakan saya di restoran saya. Oh, sampo dalam masalah. Apa betul ini rumahnya Hussein? Iya betul, saya bapaknya Bashir. Kami kemarin ingin menjenguk Hussein, katanya Hussein jatuh sakit. Terbelalak itu orang tuanya. Bayangannya mau makan di restoran Bashir, ternyata datang berangkat untuk menjenguk putranya Hussein. Baru itu orang tua mau mengetahui ternyata Hussein ibnu Bashir putranya itu memiliki manzilatul azimatun indan nas, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai tingkatan para qadhi, para pejabat dan segala macamnya menghormati dia. Baru orang tua tadi itu ngerti manzilatnya, maka didukung penuh oleh bapaknya. Tasya maksud ini biasa disampaikan oleh Masya Ibna. Tujuannya para hukum ialah untuk memberikan semacam faedah ibrah kepada wali laulad, wali anak-anak ini, orang tua ini, apalagi orang tua yang di luar sana, maunya mereka itu kan kepingin anak-anaknya itu memiliki masa yang sangat cerah, jadi orang gitu ya. Ketika melihat anaknya itu kemudian sibuk dengan belajar talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi, itu bayangannya itu emosi apa anak saya ini? Ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Datang ke halaqah ilmu lagi, halaqah lagi, halaqah lagi, jadi sebagai mereka memandang, oh, jangan-jangan kenapa terorisme lagi ini? Ah, jangan-jangan rutin-rutin lagi. Wah, macam-macam. Dipandang sebelah mata. Ketahuilah wahai para orang tua bahwasanya kebahagiaan dan kemuliaan anak kamu juga dirimu itu pada ilmu syar'i, pada ilmu syar'i yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang-orang yang memiliki ilmu. Ya ta'allahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Nah, itu ibrah dari Hussein. Kala akhbarana Sayyar al-Sya'bi. Sya'bi namanya Amir bin Syurahim. Amir bin Syurahim al-Sya'bi. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala. Sahabat yang mulia Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. Aku membaiat Nabi عليه الصلاة والسلام di atas mendengar dan mentaati beliau. Baiat untuk mendengar dan mentaati beliau. Falaqtanani, maka Rasulullah عليه الصلاة menuntun aku dengan talqin. Laqtanani mentalqin aku. Nuntun bacaan talqin yaitu dengan kalimat fi mastata'tu, pada perkara yang aku mampu. Mendengar dan mentaati Rasul pada perkara yang aku mampu. Wan nushhi likulli muslim, dan berbaiat untuk menasihati semua orang muslim. Semua orang muslim. Jelas ya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya nasihat itu adalah perkara syar'i. Masing-masing kita disyariatkan untuk menasihati saudara kita muslimin.

kesalahannya begini, begini, begini, begini, begini, maka saya nasihati dia untuk begini, begini, begini. Itu namanya bukan nasihat, tapi namanya ta'yir. Apa namanya? Ta'yir, melecehkan, menghinakan orang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah punya risalah berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan melecehkan. Di antaranya yang saya bawakan tadi. Nah, ini sebagai faedah ya, Pak ya, sebagai faedah. Nah, yang dilakukan di sini oleh Syekh Muhammad Hadi rahimahullah termasuk nasihatun mahmudah, nasihat yang terpuji. Karena beliau nasihatnya dicetak seperti ini, namun dengan bahasa umum untuk segenap ahlus sunnah wal jamaah. Nasihati li ahlus sunnah umum. Paham ya? Umum, tidak khusus untuk satu orang dengan mengikutkan kaidah. Saya tahu, maka ini termasuk yang syar'i. Baik, ini dua riwayat yang dibawakan ya. Belum mengatakan setelah itu. Nasihati li ahli sunnah. Nasihatku untuk ahli sunnah. Ayyata ba'adu an asbabul furqati wal ikhtilaf. Ayyata ba'adu, hendaklah mereka menjauh. Ayyata ba'adu, menjauhkan diri, saling menjauhkan diri. An asbabil furqah, dari sebab-sebab perpecahan. Wal ikhtilaf, dan ikhtilaf. Masya Allah. Karena tina azzaqumullah, di sini Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah tidak membawakan tentang asbab perpecahan dan ikhtilaf. Di sini beliau lebih menekankan membawakan sekian banyak argumentasi dalil yang menjelaskan tentang jelek ikhtilaf. Maka di sini perlu disebutkan walaupun dengan ringkas barakallahu fikum tentang asbabul furqati wal ikhtilaf. Apa sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf itu? Sebagai apa lain? Sebagai apa lain? Soalnya sudah mulai kelihatan. Ini saja. Allah Azza. Ini. Lanjut. Yakin? Jangan mandi saya. Jangan mandi pandangan tu. Anda orang tak kuat ngomong sama saya. Karena kalau itu. Baik. Sebab-sebab terjadinya perselisihan sangat banyak, sangat banyak. Semua sebab-sebab ini tadi akan merusakkan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslim, merusakkan persatuan di kalangan muslim. Di antara asbabul furqah, sebab-sebab muncul ikhtilaf yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika belum melarang kita, la tadabaru wa la tabagadu wa la tahasadu wa la tanajasu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim wa al-muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat fi hasfi imri'in min syarr ay yahqira al-muslim al-muslim wa al-muslim wa aqulul muslimi al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, itu hadis disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Ya, para ulama. Ini

Ini saya mau. Ya sudah. Saya baru datang kok. Saya sudah beli. Sudah. Kamu sudah. Saya beli 45 ribu. Ada ya ditawar-tawar 40 ribu ya Pak, kasih ke sama Pak Sugar 45 ribu. Saya pergi, orang ketiga tak senyum-senyum. Ternyata bolo ya Pak Sugar. Saya tanya, orang ketiga itu namanya najis. Orang yang melakukan tindakan najis itu berarti ada sebenarnya lagi akal dengan Pak Sugar 45. Tiba-tiba ada penjual herbal berikutnya. Siapa yang kedua di sini? Abu Sufyan. Anuhin. Datang Abu Sufyan. Sudah. Antum beli sama saya di sini. Saya lagi akad sama Abu Sufyan. Itu nama saya Jahar ini. Saya kasih antum harga 40 ribu. Abu Sufyan jangan beli sama saya 45 lagi tawar-menawar. Tak boleh sama saya tak kejarkan 40 ribu. Arab pun sudah tak kejarkan 39. Sama saya aja tak kejar 35. Pusing aku sudah 35 dari mana? Untung ada belum. Akhirnya saya pindah yang tadinya akad sama Arab sudah langsung saya pindah kepada Arab sudah dapat harga 35. Salah itu kan, jadi kayak gitu dari bahasanya. Kalau itu bukan namanya najis. Nah, jadi malam saya dalam malam. Apuan sidan. Yang kedua tadi bukan itu, tapi untuk yang setelahnya lagi. Apuan. Aduh, jadi malam saya. Tadi salah. Yang itu tadi terkait dengan wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'dih. Jangan menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Kok jadi lari ke sana kenapa ya? Jadi yang salah, yang itu yang pertama tadi, termasuk dalam bentuk najis. Tadi yang pertama betul ya, kan tadi dinaikkan harganya. Termasuk najis itu ialah seseorang yang memasarkan barang, mematok harga yang sangat tinggi di luar harga pasaran dengan tujuan siap untuk adu argumentasi dengan pembeli yang biasa mawar. Ada yang datang, ini berapa harganya? Itu saudara ini supplier di orang sini kalau beli itu waktunya minta ampun. Nah harganya 75 ribu. Maunya Abu Sugar siap untuk apa? Untuk nanti dia nawar turun ketemunya ya sama kau tadi 45 atau 50 ribu. Terus sengaja dia 75. Kadar Allah itu orang tidak sebagaimana yang dibayangkan Abu Sugar. Bukan tipikal orang yang awam kalau beli sesuatu. Ya 75 langsung dibayar 75 ribu. Oh Abu Sugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tuh ini Pak? 45 ribu aja sudah untung banyak. 75 ribu ketambah 30 ribu per item. Wah cepet kaya. Iya. Itu namanya najis. Di segala ulama itu juga termasuk najis. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Gambarnya tak itu. Yang tersebutkan saya transaksi dengan Abu Zubair herbal 45 tadi. Saya tawar-tawar belum ada ketemu. Muncullah Abu Zubair sama saya 40. Tindakan Abu Zubair tadi adalah wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Tidak boleh. Karena masih ada akad sama Abu Zubair. Dalam selesaikan akad saya sama Abu Zubair, sudah tidak ada lagi akad, silakan Abu Zubair menawarkan. Itu berjual. Terkait dengan pembeli, sudah begini. Saya transaksi sama Abu Zubair, ada pembeli yang robot, terus saya yang beli. Masih Memang dia pembeli, sama-sama pembeli. Saya pembeli, dia juga pembeli. Tapi yang menyerobot akad saya. Selagi belum selesai akad yang lama Zubair, transaksi, ada orang yang menyerobot. Aku yang beli. Tidak boleh. Amin. Itu semua yang ditambahkan oleh hukum bisa merusakkan kekuatan Islamnya, bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, perselisihan, perpecahan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala yaktub ala kibati ahli. Jangan menginah inah saudaranya. Terus yang bicara ini. Apa lagi mau nambah dua? Fulan sedang proses dengan seorang akhwat. Lagi proses. Tiba-tiba datang si Alan. Oh, si Alan. Dia orang kedua. Ikut nyembrung pada akhwatnya yang sama. Memproses maghribat akhwat yang sama. Dalam keadaan dengan yang pertama belum selesai proses dengan Alan itu tidak boleh. Jangan meminang kehilangan orang lain. Kalau misalnya si A tadi, si Fulan tadi lagi proses dengan seorang akhwat, tiba-tiba muncul akhwat yang kedua, terus minta diproses oleh si Fulan tadi, sampai belum selesai dengan akhwat yang pertama, itu layak. Jangan menghitbah khitbahnya orang lain. Walaupun yang kedua tadi jangan terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi restoran akhwat yang betul-betul demen senang sama ikhwan satu itu, kemudian masuk dalam cara tadi, itu dilarang. Wala yaktub ala khitbati akhi. Paham ya? Betul ya? Ini semua ikhwan sebab terjadi yang perusahaan ikhtilaf, permusuhan, barulah. Nah, disebutkan dalam rapat yang setelahnya, al-muslim wa akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu. Tidak boleh menzalimnya. Kezaliman sebab permusuhan. Wa la yakdhibuhu. Tidak boleh berdusta dengan dia kalau berbicara. Dusta sebab perpecahan. Wa la yahqiruhu. Tidak boleh merecehkan dia, merendahkan dia. Di sebelah dalam perkataannya, wala yuslimuhu. Pangeran yuslimuhu, jangan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya dia. Saudara kamu, kamu serahkan kepada musuhnya, takut. Musuhnya kamu. Perangkanlah kamu sekarang. Wala yadzuruhu. Tidak pula mengkhudlan dia. Al-khudlan itu ya kan barakallahu fikum, saudara kita ini radhiyallahu anhumullah sedang menghadapi sesuatu dan dia sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan warnanya spirit dari kita, bantuan moral dari kita, barakallahu fikum. Di saat dia sedang butuh-butuhnya, ternyata justru kita ini malah ngapok-ngapokkan dia, nyalah-nyalahkan dia, apa namanya, menyudutkan dia, membela orang lain yang sedang dia hadapi. Tindakan kita namanya khudlan. Ada kabar enggak? Ada seorang Sunni. Ada langsung aja wis. Pakai sini. Markas Al-Sunnah diperjongin para pelaku. Di sebelahnya itu ada markas Hizbi. Ada nggak? Ada. Jangan istilah kasihnya aja. Ada ya, dikasihnya ada ya. Maaf, satu ini lagi bersepergian dengan markas Hizbi. Yang sebelah sana meneror segala macamnya, wah menjelek-jelekkan, nuduh segala macam, masya Allah, masyarakat semua dipengaruhi,

namanya munafasah bainal aqram. Ini penyulutnya satu kalimat yang lebih umum lagi, yaitu umur syakhsiyah. Disebut dengan umur syakhsiyah perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Dari sini akan muncul macam-macam. Tadi munafasah bainal aqram, luhur, senang untuk tampilkan, dikedepankan, hubbu syuhrah, senang untuk dimasyhurkan, ditenarkan, barakallahu fikum, dan semisalnya. Kalau antara penjual herbal, gampang urusannya. Yang disenangkan konsumen. Nah gitu ya, produk sama harga murah kan senang konsumen ya. Ya Allah, banting lagi, banting. Tapi akhirnya harganya habatus sauda, minyak habatus sauda 60 kapsul, 10.000. Alhamdulillah. Hah? Iya, takjir-takjirnya ini mati-matian. Ya, salamu deh. Tapi masalahnya bainat doa di antara da'i-da'i ahli sunnah itu perkara yang sangat mengerikan. Al-munafasah bainal aqram itu asbab ikhtilaf, sebab terjadinya ikhtilaf wal firqah. Yang lebih mengerikan lagi, ya semacam tadi ul-mukhalif mengklaim fonis bid'ah setiap orang yang menyisihi dia, kemudian tasyiq menfonis fasik setiap orang yang menyisihi dia, atau sekarang dengan bahasa tahzib itu mengklaim hizbi siapapun yang menyisihi dia. Ini semuanya barakallahu fikum dikarenakan ada satu penyakit barakallahu fikum, namanya penyakit ta'assub, fanatik yang berlebihan kepada seseorang, akhirnya membangun al-walah wal-barak di atas orang tadi, ujungnya ialah membid'ahkan, menfasikkan, menghizbikan siapa saja yang berseberangan dengan orang tadi. Ini lebih mengerikan lagi, merupakan asbab ikhtilaf yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, kacau balik. Apalagi yang ikut tampil dalam ajan penghizbian tadi itu semua pihak lagi mengerikan lagi. Paham ya? Sehingga asbab ikhtilaf kathiratun jiddan baina ahli sunnah wa ghairihi. Sebab terjadi perpecahan, perselisihan di antara ahli sunnah sangat banyak. Ada yang sifatnya prinsip, penyimpangan-penyimpangan prinsip, ada yang terkait dengan muamalah, ada yang terkait dengan urusan pribadi yang disangkut pautkan dengan keadaan. Tapi masya Allah lupa saya. Jadi saya ingat ini. Mestinya kemarin pagi sampaikan itu kan ya. Lupa saya. Laras. Jadi di antara sebab penyimpangan itu masalah pribadi. Laras. Ini asbab furuq wal ikhtilaf. Paham kan ya? Dan masih banyak lagi. Maka nasihatnya Syekh rahimahullah di sini, nasihatku kepada ahli sunnah wal jamaah, hendaklah mereka menjauhkan diri mereka dari semua sebab-sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Sekecil apapun sebab itu, kalau ternyata membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah, tinggalkan. Contoh yang gampang, misal di wilayah Cilengsi, jauh-jauh ke Jawa Timur sana, Cilengsi di sini kan. Di wilayah Cilengsi ada seorang ahli adat, ada dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, tamam, menerbitkan sebuah jurnal, kan ya, namanya jurnalnya jurnal Mubarak misalnya begitu. Ya, salah. Gitu ya. Jurnal Mubarak. Ahlus Sunnah. Dikenal di kalangan apakah ahlu sunnah di kalangan salafiyin di Cilengsi khususnya, di tempat-tempat sekitar baina muslimin, semuanya masuk dengan kita. Tiba-tiba ada yang memunculkan media baru, memunculkan media baru, apa itu? Namanya apa? Media apa? Jurnal juga, atau mungkin sebesar itu, majalah, majalah Asy-Syabab. Ternyata kemunculan majalah yang satu ini menghebohkan salafiyin, menghebohkan ahlus sunnah wal jamaah. Kasak kusuk, kurang bagus. Entah dikarenakan apa namanya pemimpin usahanya orang yang tidak beres, bermasalah, atau apa namanya meresahkan sebagian salafiyin yang lainnya, atau dikarenakan muncul perpecahan dikarenakan salafiyin di Cilengsi. Akhirnya dikuasakan ada grup-grupan, grup mubarak, grup asyhad, karena begitu, maka yang satu itu harus disingkirkan, jauhkan asbabul khilaf. Maka secara sunni yang akil, yang berakal, barakallahu'alaikum, ahlu sunnah wal jamaah yang berakal, ketika dia menerbitkan berikutnya, kok ternyata menimbulkan masalah yang sangat besar, menghebohkan ahlu sunnah, menghebohkan salafiyin, goncang mereka. Hanya terjadi dua klub langsung tutup. Kenapa? Itu merupakan sebab ikhtilaf di kalangan salafi. Apakah boleh memperbanyak majalah? Gak disalahkan, silakan. Tetapi kalau tidak menimbulkan keresahan, tapi kalau terkena menimbulkan sebuah keresahan yang heboh di kalangan salafi, harus sunnah tinggalkan. Tinggalkan. Contoh masalah ini langsung semuanya saya tanyakan kepada Syekh Dr. Malam Adhani. Waktu itu beliau masih ada di Damaj, belum lama saya pulang, terkait dengan kasak kusuk, terkait dengan masalah masalah. Beliau sempat mengeluarkan statement ketika itu. Kalau adanya masalah itu membuat khilaf di kalangan salafi ini, ahlu sunnah, usul kuat, tinggalkan. Saya tahu ya, sangat jelas. Kenapa? Sebab khilaf. Ternyata tidak ada masalah ketika itu. Karena kalau itu tidak ada masalah, hanya beberapa orang saja yang memang tidak beres, yang tidak senang. Beberapa orang saja. Tapi kalau salah menghiburkan dunia salafiyin, tinggalkan. Jangan ada yang komentar, arti dakwah itu cuma dikuasai oleh jurnal mubarak. Dakwah itu berarti dikuasai oleh orangnya juga berarti. Pesan tukaran itu berarti. Berarti tidak boleh ada orang lain yang berkiprah dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Bukan begitu cara pandang yang bagus. Ketika muncul apa namanya kegelisahan dan keresahan yang seperti itu di kalangan salafiyin, kumpul, gabung sama teman-teman yang lain, kan begitu. Kalau bersama yang lain sudah ada kayak itu, besarkan, kembangkan bersama, dakwah bersama, kan begitu. Kamu berkiprah di tempat kamu masing-masing dengan ta'awun dengan teman-teman yang lain sebagaimana biasa. Kenapa? Dikarenakan tindakan kamu memunculkan sebuah majalah baru ternyata menimbulkan masalah besar. Itu peradaban yang akil, para yang berakal sehat. Kalau kamu masih mau meneruskan tindakan seperti itu, maka anda adalah orang yang memiliki perpecahan, keresahan di kalangan ahli sunnah. Sekarang ya, contoh itu contoh. Begitu pula yang semisal. Contoh yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Tak pikir masih jam berapa tadi. Jam 2. Contoh yang lain. Misal. Mau wilayah mana ini? Contohnya ini. Wilayah mana?

dan muslimin juga keributan. Ada itu kita seperti itu. Allah musta'an. Maka yang ketiga harus dinasihati, tegur, taqullah, antusikum, taqullah, ta'watikum, taqwa kepada Allah pada jiwa-jiwa anu sekalian, dakwah kalian. Dakwah itu bukan dagelan, bukan permainan. Serius, ibadah kepada Allah. Barakallahu fiik. Nah, apalagi dakwah anu sunnah di usulah dakwah salafiyah, diistilahkan sebagai dakwatun mustahdatsah. Disebut dengan dakwatun mustahdatsah. Kalimat ini saya dengarkan langsung ketika saya menanyakan sesuatu kepada Syekh Abdul Rahman Al-Ajin di Masjid Nasrul. Saya masih di zaman ketika itu, zaman beliau belum menyatakan kata-kata ini, yang namanya dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, dakwatun mustahdatsah. Tahu mana ya? Dakwah yang dijadikan sasaran didik semua pihak di luar ahli sunnah. Mereka semuanya mengarahkan panah-panahnya kepada ahli sunnah. Para semuanya serang dari semua sisi. Para ulama. Maka para ulama sebetulnya ahli sunnah itu membutuhkan ukhuwah yang bagus, persatuan yang bagus. Tolong memperkuat internal mereka yang solid gitu, yang kuat, yang akur, yang bagus. Jangan suka ribut, jangan suka ikhtilaf, jangan suka perpecahan. Maka nasihat ini sangat muhim juga. Ayat ta'adu, mereka menjauhkan diri mereka an asbabul khumar wa ikhtilaf, dari sebab munculnya perpecahan dan ikhtilaf. Fallahu musta'an. Nanti akan dibawakan di sini sama Syekh rahimahullah tentang adillah yang menunjukkan al-khilaf syar, khilaf itu sangat jelek. Sekaligus sebab kenapa muncul ikhtilaf di kalangan ahli sunnah. Assalamualaikum. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Yaitu fa'alan. Insyaallah taala. Fa'al asr mubasyarah insyaallah. والله أصغر يكفي هنا سبحان الله الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.